Anis Semang ini namanya Azuro, milik Daniel Gacor Bird Shop, Raha Raya, Tangerang. kembang ini namanya Azuro, milik Daniel Gacor Bird Shop, Graha Raya, Tangerang.